Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله. Kita telah bahas sekian ayat dari surat At-Tariq, tepatnya dari ayat yang pertama sampai menjelang ayat yang terakhir. Tinggal satu atau dua ayat di penghujung surat ini yang akan kita selesaikan insyaallah taala di kajian pagi hari ini. Maka sebelumnya kita baca terlebih dahulu bersama untuk semakin kita cinta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya, menghafalnya, kemudian kita mengetahui terhadap tafsirnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi. Wa nafthihi. Wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Nah, sebagaimana telah disebutkan bahwa surat At-Tariq tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat itu adalah surat yang ke-86 yang terdiri 17 ayat yang Allah Jalla wa'ala telah turunkan setelah surat Al-Balad. Pembahasan yang lalu kita pada ayat yang ke-15. Sebelumnya kita ulas 4 ayat sebelumnya yang terletak pada ayat ke-11. Sebagaimana telah kita lalui pembahasannya, bahwa di ayat itu Allah Jalla wa'ala bersumpah pada sumpah yang kedua. Dengan sumpah yang kedua menunjukkan bahwa sumpah yang pertama pada ayat pertama di surat ini, wassamai wattariq, maka Allah mengulang kembali sumpahnya yang kedua di ayat yang ke-11 dengan permulaan yang sama, wassamai. Maka di ayat ke-11 ini Allah sebut wassamai dzatir raj'. Demi langit, kata Allah, zati ar-raja. Zat maknanya adalah yang mempunyai bentuk mu'annas, yang mudhakarnya adalah za. Zal dengan alif, za. Jikalau nasab, nam. Sedangkan jika dalam keadaan rafa', maka zu. Jika dalam keadaan majrur, zi. InsyaAllah ta'ala kita sering mendengar di sekian ayat Al-Quran kata za maupun du maupun di, sedangkan zat adalah bentuk muannats dari za. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan demi langit yang mempunyai ar-raja', telah disebutkan maknanya diantaranya adalah al-matar, yakni hujan. Nah, ada pula yang menafsirkan bahwa zatin nafa' yang memiliki manfaat. Naam, Allah Jalla wa'ala bersumpah demikian. Berikutnya ayat ke-12, Allah katakan wal ardi dzatis sada', masih melanjutkan sumpahnya, wal ardi dan demi bumi, kata Allah, dzati, juga Allah sebut dengan bentuk muannats karena kaitannya dengan isimnya, kata bendanya yang datang sebelumnya, yakni al-ard, bumi, dikategorikan dalam bahasa Arab muannats, sebagaimana pula as-sama, sehingga tidak dikatakan dengan za tetapi dengan zat. Wal-ardi dzatis sada', demi bumi yang memiliki as-sada'. Apa makna as-sada'? Naam, beberapa pendapat menyatakan bahwa as-sada' artinya adalah al-malaikah, artinya adalah secara bahasa adalah asyik, yakni yang membelah. Naam, pernyataan makna al-malaikah adalah kembali kepada kata ar-raja' was-sama'i dzatir raja', tadi telah disebutkan yang pertama al-matar, hujan, kemudian yang kedua an-nafa', yakni manfaat, dan yang ketiga adalah al-malaikah sebagai manfaat yang tadi tertinggal penyebutannya. Nah, maka yang ketiga makna ar-raja', yakni al-malaikah. Kembali kepada kata atau ayat ke-12, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi, kata Allah, yang memiliki as-sada'. As-sada' secara bahasa yakni asyik, asyaqqu, yakni yang membelah. Naam, sehingga dengan itu beberapa penafsiran menyebutkan bumi tadi membelah, memisahkan jalan-jalan sehingga bisa dilalui pejalan kaki. Ada pula yang menyatakan al-harf, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Naam, bumi yang tadinya dihamparkan oleh Allah Jalla wa'ala kemudian terbelahlah dengan munculnya tanaman-tanaman sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mengakar ke bawah, yang berarti pula membelah dari bumi yang telah Allah berikan kepada hambanya. Sebagian yang lain menyatakan al-amwat, yang memiliki mayit-mayit. Maka dengan adanya mayit tadi membelah, yang kemudian akan dikumpulkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian ayat yang ke-13 innahu laqaulun fasl, sesungguhnya, yakni maksudnya Al-Qur'an itu adalah qaulun fasl, adalah perkataan yang memisahkan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yang maknanya Allah sifatkan Al-Qur'an dengan qaulun fasl, perkataan yang memisahkan tadi, maksudnya adalah kalamullah, Al-Qur'an, yang mana Allah berbicara kepada atau menyampaikannya kepada Jibril alaihissalam, yang kemudian Jibril alaihissalam turun kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan di sini, Allah Jalla wa'ala telah tandarkan Al-Quran sebagai perkataan Jibril dan juga perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulun fasl, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan yang memisahkan. Sebagai bukti bahwa Allah sandarkan Al-Quran sebagai perkataan Jibril, dalam surat At-Takwir, surat At-Takwir ayat ke-19 sampai 21. Antum bisa tambahkan catatannya jika belum didapati tambahan ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innahu laqaulu rasulin apa? Karim. Kemudian dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Kemudian muta'in thumma amin. Surat At-Takwir ayat ke-19 sampai 21. Innahu, sungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, adalah benar-benar kata Allah perkataan rasulin karim, utusan yang mulia. Yang dimaksudkan adalah Jibril alaihissalam. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Dzil arsy makin. Nah, di sini kita ketemu pula dengan kata dzil arsy makin. Maka Al-Quran tadi yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di mana Allah itu yang mempunyai arsy-Nya. Muta'in thamma amin, yang ditaati di sana, yakni di alamnya malaikat. Thamma amin, yang lagi dipercaya. Kalamullah Subhanahu wa taala. Maka maksud penyebutan ini tadi bahwa Allah sandarkan Al-Qur'an perkataan Jibril. Bukti bahwa Al-Quran disandarkan kepada Rasulullah SAW, surat Al-Haqqah. Pada surat Al-Haqqah ayat ke-40 sampai 41. Innahu laqawlu rasulin karim. Sama apa tidak dengan At-Takwir tadi? Ya? Sama apa tidak? Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya kata Allah Al-Quran itu laqawlun, suatu perkataan rasulin karim, rasul yang mulia. Kalau surat At-Takwir tadi rasul yang mulia, rasulin karim adalah Jibril, sedangkan di Al-Haqqah di sini rasul yang mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 41 Allah katakan wa ma huwa biqauli sya'ir, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Muhammad bukanlah seorang penyair, tapi beliau menyampaikan wahyu Allah. Qalilam ma tu'minun, sedikit-sedikit kalian yang beriman kepadanya. Nah, beda konteksnya, walaupun bunyi ayatnya sama. Innahu laqawlu rasulin karim, pada At-Takwir dan Al-Haqqah. Maka walaupun Allah sandarkan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam ataupun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka pada hakikatnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mm. Maka karena Jibril yang menyampaikan, Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman-Nya yang memisahkan antara al-haq dan al-batil, memisahkan yang takwa dengan yang zalim. Bahkan kata beliau melanjutkan, memisahkan bagi siapa yang membenci dan memusuhinya. Terpisah dia, tidak dapat hidayah dengan Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Naam. Maka kata beliau, jika kaum muslimin berjihad melawan kufar dengan Al-Quran, maka pasti kita akan dapatkan bisa mengalahkan kufar dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Sebaliknya, ketika kaum muslimin berpaling dari Al-Quran, maka mereka muslimin akan dikalahkan dan dihinakan sesuai dengan jauhnya mereka dari Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Maka semakin jauh manusia tadi dari kitab Allah, maka kemuliaan kata beliau semakin jauh darinya, dan pertolongan pun juga menjauh darinya sampai dia mau kembali kepada kitab Allah Al-Quran. Nah, kemudian ayat yang ke-14, wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Al-Quran itu, masih ada kaitannya dengan ayat ke-13, wa ma huwa, ma di situ berarti nafiah, dan tidaklah huwa Al-Quran itu al-hazl. Al-hazlu artinya sendau gurau. Artinya Al-Quran bukan permainan, bukan sesuatu yang tidak berguna dan sia-sia. Bahkan Al-Quran itu justru adalah al-haq, yang mana kata-katanya semuanya hak, berita-beritanya adalah jujur, hukum-hukumnya adalah adil, dan membacanya mendapatkan al-ajr, mendapatkan pahala. Bukan satu kata Allah berikan pahala satu nilai, tetapi satu huruf Allah berikan satu nilai, yang setiap nilai tadi adalah 10 kebaikan. Maka sekian huruf, sekian banyak pahala yang telah kita simpan di sisi Allah Jalla wa'ala melalui kita baca Al-Quran. Bagi apa yang sedang kita lakukan, kita sedang membahasnya, membahas kalamullah. Naam. Seandainya kata beliau seseorang membacanya setiap saat, maka dia tidak akan merasa bosan. Seandainya dia baca dengan tadabbur, dengan tafakkur, maka Allah akan bukakan baginya makna-makna yang sebelumnya dia belum ketahui. Ya. Dia pikirkan, dia telaah lebih jauh lagi ayat Al-Quran, maka tadinya dia tidak tahu kemudian menjadi tahu. Demikianlah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu adalah disaksikan, sudah bukti yang nyata. Maka beliau menasihatkan kepada kita, bacalah Al-Quran dan renungkanlah. Karena semua perkataan itu adalah benar, dan sekali lagi bukanlah al-hazlu, bukanlah sendagurau. Beda masalahnya ketika perkataan itu perkataan manusia yang berasal dari manusia. Setiap kali engkau ulangi, maka engkau akan merasa benci dan bosan. Iya atau tidak? ketika seseorang bercerita atau ucapan manusia tadi diulang-ulang lagi, maka akan jenuh, bosan. Tapi beda ketika Anda merasakan baca Al-Quran, ayat-ayatnya diperdengarkan sekian kali pun tidak terasa jemu. Maka Allah lah yang telah menyatakan ayat tadi, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Memang Al-Quran itu bukanlah perkataan yang sia-sia, perkataan yang sendagurau. Kemudian ayat yang ke-15, إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدَ. Sesungguhnya mereka telah disebutkan bahwa mereka itu adalah a'da Allah, musuh-musuhnya Allah, yakni al-kuffar, yang mereka itu mendustakan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka yakiduna dari kata kada yakidu, fi'il madinya kada, fi'il mudhari'nya yakidu, artinya adalah membuat atau merancanakan makar. Nah, masdarnya kaidun. Nah, maka kada yakidu, yakidu bentuk mudhari' jika dijamakkan atau dengan istilah jamak mudzakkar salim, jadilah yakiduna. Ya, yakiduna. Nah, kaida masdar tadi ingin pengulangan kata itu ingin menguatkan. Perhatikan itu satu makna tapi diulang dengan maksud untuk menguatkan. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka al-kuffar merencanakan dengan makar jahat kaida yang sebenar-benarnya, dengan makar yang sesungguh-sungguhnya. Nah, maka kaida adalah satu kata dengan kata yakiduna. Diulang dalam rangka mempertegas, dalam rangka untuk memperkuat. Berkaitan dengan sebab turunnya ayat itu, kuffar Quraisy merencanakan makar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Sebagaimana kisahnya sudah disebutkan pada kajian sebelumnya. Pengejaran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai upaya untuk pembunuhan. Maka Allah jalla wa ala tidak biarkan beliau, dan termasuk yang menemani beliau sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam, dengan segala perjuangannya maka diselamatkan oleh Allah jalla wa ala. Melalui ayat ini kita ambil faedah dari sisi aqidah, dari sisi tauhid. Disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, semalam juga disinggung tentang kitab ini pula, maka pada kajian pagi hari ini bertemu lagi dengan matan yang disebutkan padanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa huwa syadidul mihal. Allah berfirman, wa huwa syadidul mihal, dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-13. Antum catat. Wa qawlu, dan Allah juga berfirman, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin, dalam surat Ali Imran ayat ke-54. Wa qawlu, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun, pada surat An-Naml ayat ke-50. Dan yang keempat, wa qawluhu, Allah berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, di surat apa itu? Surat At-Tariq ayat ke-15. Maka kita simak, kita perhatikan ayat-ayat yang telah disebutkan beliau. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat ke-13. Wa huwa syadidul mihal merupakan penghulu dari ayat tersebut. Berawal ayatnya wa yusabbihur ra'd bihamdihi, dan guruh halilintar itu bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah Jalla wa'ala. Wal malaikah, dan demikian pula malaikat bertasbih pula. Min khifatih, disebabkan karena takut kepada Allah. Wa yursilus sawa'iq, dan Allah melepaskan halilintarnya. Sawa'iq jamak dari kata sa'iqah. Fayusibu biha man yasha, kemudian Allah timpakan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wahum yujadiluna fillah, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Wahuwa syadidul mihal, dan Allah itu adalah maha keras siksanya. Al-mihal yakni siksanya, syadid sangat keras. Wahuwa syadidul mihal, Allah itu maha keras siksanya. Ayat ini berbicara tentang tanda-tanda keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk-bentuk yang Allah sebutkan dari alam ini adalah adanya halilintar yang Allah kirim dalam rangka untuk bertasbih kepada Allah. Malaikat pun juga takut dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian surat Ali Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka merencanakan makar. Mereka merencanakan makar, orang-orang kufar. Wa makar Allah, maka Allah pun membalas makar atau tipu daya mereka. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dua ayat ini dan dua ayat nanti berikutnya, adanya penetapan dua sifat Allah, al-makar wal-kaid. Antum bisa sebutkan faedah dari dua ayat ini, isbat sifatai al-makar wal-kaid. Adanya dua penetapan sifat Allah, yakni al-makar yang baru kita dapatkan dua ayat ini, dan al-kaid nanti akan kita dapatkan di surat At-Tariq. Yang keduanya adalah sifatul fi'il, merupakan sifat perbuatan Allah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Maka tidak diperbolehkan untuk kita sebut Allah itu makir. Ya, perbuatannya makar, tapi tidak dikatakan bahwa Allah itu makir. Seperti pada Ali Imran, wa makaru wa makarallah, dan mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar atau tipu daya. Nah, maka kita tidak katakan Allah itu makir, tapi kita kembalikan kepada yang sesuai dengan nas Al-Quran, apa? Khairul makirin, sebaik-baik pembuat makar atau tipu daya. Jika kalian wahai kuffar, merencanakan makar jahat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah jalla wa'ala, maka Allah tidak biarkan, Allah tidak tinggal diam. Allah bisa balas, Allah akan balas perbuatan kalian. Nah, maka makar adalah pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi yang tidak mereka ketahui. Dari sisi yang tidak mereka ketahui. Atau sebagian salaf menafsirkan makar Allah kepada hambanya, yakni istidrajuhum bin ni'am min haitsu la ya'lamun. Apa artinya istidraj? Pemberian Allah kepada mereka bin ni'am, berupa adanya kenikmatan-kenikmatan secara bertahap, min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang tidak mereka ketahui. Fakullama ahdatu dzamban ahdata lahum ni'mah. Setiap kali mereka perbuat suatu dosa, maka Allah tambahi kepada mereka nikmat. Menunjukkan ini istidraj, diulur-ulur, sengaja Allah manjakan dia. Naam. Sehingga ketika semakin dia bertumpuknya dosa tadi, dengan adanya kenikmatan yang Allah berikan sementara dia kufur, tidak dia manfaatkan dengan sesungguhnya, maka dosanya semakin bertambah dan semakin menjadi beratnya azab dia nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sebagai contoh hadis, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ يُعْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا. Kalau engkau lihat Allah berikan kepada hamba berupa dunia, ma yuhibbu, apa yang dia inginkan, wa huwa muqimun ala ma'siyatih, sementara dia berdiri atau terus menerus di atas kemaksiatannya, fa'lam annama dhalika minhu istidraj, ketahuilah sesungguhnya yang ada padanya itu istidraj, sengaja diulur-ulur oleh Allah. Ditambahin memang apa saja yang dia inginkan berhasil, kemudian dia dapat, tapi makin dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bentuk makar. 6. Maka berhati-hati ketika bentuk tadi nikmat kemudian tidak membawa, mengantarkan kepada taat kepada Allah, justru dia semakin jauh, maka itu bukan nikmat. 6. Maka segera dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Ali Imran tadi, sebab nuzulnya adalah terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimana kejadiannya? Tatkala Yahudi ingin membunuhnya, membunuh beliau, maka masuklah rumah beliau, maka Allah Jalla wa'ala tolong beliau melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Segera Allah angkat beliau ke langit. Maka masuklah seorang dari mereka yang namanya Yahuda. Seorang yang bernama Yahuda. Untuk menunjukkan kepada mereka di mana Isa alaihissalam, supaya mereka bisa tercapai untuk membunuh beliau. Maka Allah berbuat makar karena mereka berbuat seperti itu. Apa yang Allah lakukan? Allah serupakan Nabi Isa dengan Al-Khain, dengan pengkhianat ini tadi. Yahuda tadi diserupakan persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian ketika mereka tidak dapatkan Nabi Isa di dalamnya, maka segera kemudian mereka sampaikan ma fil bait ahad, tidak ada kita dapat seorang pun di rumahnya. Faqataluhu wa hum yarawna annahu Isa, maka sampailah kemudian mereka membunuh Yahuda yang mereka kira itu, yang mereka anggap itu adalah Isa alaihi salam. Naam, sehingga yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam tetapi Yahuda atau bahasa mereka Yudas Askariot. Naam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat yang ketiga surat An-Naml ayat 50, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun, dan mereka berbuat makar, mereka berbuat makar. Makro, dengan makar yang sungguh-sungguh. Nah, kita dapati kata makar diulangi lagi seperti yakiduna kaida wa makaru apa? Makro, wa makaru makro. Ketika mereka membuat makar dengan sungguh-sungguhnya tadi, makarna makro, maka kami pun merencanakan makar pula, kata Allah, dengan makar yang lebih dari itu. Wa makarna makra, dengan makar yang sungguh-sungguh jauh dari itu. Wa hum la yashurun, dalam pun mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Ayat ini terkait dengan kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Untuk memahamkan ayat ini, kita perhatikan dua ayat sebelumnya, yakni ayat ke-48 dan 49. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kita ambil pelajaran dari keingkarannya kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan di sana, yakni di kota itu, nah, kota itu namanya Al-Hijr. Kota kaum Samud adalah kota Al-Hijr. Wa kana fi Madinah, Madinah itu maknanya kota. Di sana, di kota itu, tis'atu rahtin, ada 9 orang laki-laki. Yufsiduna fil ard, yang mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wala yuslihun, dan mereka justru tidak berbuat baik apapun. Yang mereka lakukan adalah semata ifsad. Wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Qalu taqasamu billah, mereka menyatakan bersumpahlah kamu dengan nama Allah. Lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Nah, bahwa kita sesungguhnya akan menyerangnya dengan tiba-tiba bersama keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Nah, mereka merencanakan suatu makar untuk melakukan pembunuhan. Nah, kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. maka sebagai akibatnya Allah Jalla wa'ala berbuat makar atas apa yang mereka perbuat. Allah balas setimpal dengan apa yang mereka perbuat, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tidak menyadari. Nah, inilah makar Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Oleh karenanya ayat itu senada dengan ayat-ayat yang lain, di antaranya surat Asy-Syura ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan itu dengan kejelekan semisalnya. Selain surat Asy-Syura, Al-Baqarah 104. Faman i'tada 'alaikum, jika musuh kalian menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka seranglah mereka, balaslah mereka bimitsli ma'tada 'alaikum, sesuai dengan apa yang mereka serang kepada kalian. Berarti kan setimpal. Nah, demikian pengajaran. Kemudian surat Ali Imran tadi, wa makaru wa makarallah. Ali Imran ayat ke-54, ketika mereka berbuat makar, Allah pun juga bisa berbuat makar. Dan surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ditambahkan satu lagi surat An-Nisa ayat 144. An-Nisa ayat ke 142. Innal muttaqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, menipu Allah. Karena mereka berbuat seperti itu, wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipuan mereka. Naam. Allah balas tipuan mereka. Naam. Berarti setimpal. Karena mereka berbuat jahat tadi kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah pun balas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguh Allah itu tidak bosan, tidak jemu. Tidak ada sifat itu pada Allah, sifat kejemuan. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang jemu. Wala yas'am hatta tas'amu, dan Allah itu tidak putus asa. Tidak ada sifat itu pada Allah sampai kalian putus asa sendiri. Artinya apa? Jangan kalian berbuat sesuai melebihi dari batas yang semestinya. Naam, nanti kalian akan bosan. Allah tidak akan pernah bosan. Naam. Ketika peristiwa para sahabat, sebagian para sahabat yang merasa sedikit amalan mereka dibandingkan oleh Rasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian satu dari tiga mereka menyatakan, kalau begitu saya akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Satu lagi menyatakan, saya akan qiyamul lail semalaman suntuk dan tidak akan tidur. Satu lagi menyatakan, saya tidak akan menikah. Ketika terdengar oleh Rasulullah SAW menyatakan, ketahuilah bahwa aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku salat malam, aku pun juga istirahat. aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Maka sikap kemudian melebihi dari batas yang semestinya, tidak menempatkan pada batas yang semestinya, maka suatu saat seseorang itu akan mengalami kejemuan. Maka lakukan sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang keempat surat At-Tariq yang sedang kita bahas. Pada matan Al-Aqidah Al-Wasitiyah sebutkan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Tadi telah disebutkan bahwa salah satu dari sifat Allah selain al-makar yakni al-kaid terambil pada ayat ini. Jadi dengan ayat ini kita diingatkan di situ adanya sifat Allah al-kaid. Nah, tadi telah disebutkan bahwa makna al-kaid istidrajuhum min haitsu la ya'lamun. Ayat yang terakhir, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil itu bukan satu kata, tetapi adanya huruf fa di awal itu tidak satu kata dengan mahil. Fa kemudian mahil. Mahil adalah fi'il amr, kata perintah. Bentuk asalnya, kalau disebut bentuk asal berarti fi'il madhi. Fi'il madhinya mahala. Fi'il mudhari'nya yumahhilu. Nah, kalau belajar sharaf mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Mahala yumahhilu. Maka fi'il amarnya fa'il. Karena katanya mahala jadilah mahil. Nah, maka kasrah di bawah lam itu untuk mempermudah menyambung. Asalnya adalah sukun. Mahal. Famahil. Tapi karena mau disambung dengan kata sesudahnya yakni al-kafirin, jadilah famahilil kafirina. Fa huruf di antara fungsinya adalah tertib untuk berurutan. Karena ada ayat yang sebelumnya kemudian datang berikutnya ingin menyambung sehingga dalam bahasa kita maka. Nah, famahil maka berikan tangguh al-kafirin kepada orang-orang kafir. Amhilhum. Naam. Ruwaida. Maka beri tangguhlah mereka itu. Amhilhum. Beri tangguhlah mereka. Ruwaida. Dengan waktu yang sebentar. Maka Allah katakan, mahala maupun amhala, ya, amhala pada kata amhilhum, amhilhum itu adalah satu makna. Sekali lagi maknanya adalah berilah tangguh sebentar. Artinya apa? Jangan diberi tangguh yang lama. Kemudian kata ruwaida di akhir ayat maknanya adalah sedikit. Yang mana ruwaida adalah bentuk tasghir. Bentuk mengecilkan. Asal katanya adalah raudun. Maka bentuk tasgirnya apa? Ruwaida. Contoh satu nama yang tasgir. Umar. Maka Umair. Utsman. Utsaimin. Iya. Naam. Dan contoh-contoh yang lainnya termasuk kata ini raudun ruwaida. Naam. Maka kata ruwaida adalah bentuk tasghir dari kata raudun. Yang artinya sedikit juga berarti pula adalah sebentar. Maka kata Allah beritanglah bertimpulah kepada mereka barang sebentar saja. Yang artinya ayat ini mengandung apa? Ancaman terhadap kufar Quraisy di masa turunnya ayat ini. Kepada kufar Quraisy. Selain ayat ini menjadi ancaman buat mereka, ayat ini sebagai hiburan, penyejuk hati, menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Sabarlah sebentar, tidak lama lagi. Kasih tangguh sebentar saja. Sebentar lagi Allah akan timpakan kekalahan, kebinasaan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terhiburlah beliau. Yang ketiga, bahwa ayat ini janji pertolongan untuk beliau. Yang pertama, ancaman. Yang kedua, penghibur bagi Rasul. Dan yang ketiga, janji pertolongan Allah untuk beliau. Maka semua itu terbukti. Terjadilah sebagaimana yang Allah beritakan. Bagaimana kejadiannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar hijrah dari mereka. Dan terjadi peperangan antara beliau dengan mereka. Pada tahun 2 Hijriah terbunuh beberapa tokoh pembesar Quraisy. Jumlahnya sekitar 24 orang. Di antara mereka komandannya. Siapa panglimanya? Abu Jahal. 6. Dan setelah 8 tahun, bahkan kurang dari itu, Nabi masuk Mekah dalam keadaan menang dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian sampai Fathu Mekah tidak sampai 8 tahun dari peperangan tadi. Rasul masuk Mekah dalam keadaan tenang, dalam keadaan menang. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah terpenuhi kepada beliau. Sesampainya beliau di Ka'bah, beliau pegang tali pintu Ka'bah. Dalam keadaan orang-orang Quraisy berada di bawahnya. Beliau katakan kepada mereka, menurut kalian, apa yang aku akan lakukan terhadap kalian? Artinya, aku sudah berada di atas kalian, aku sudah menang. Ya, aku mau bertindak kepada kalian, apapun aku bisa lakukan. Tapi beliau sebutkan dengan bentuk pertanyaan, apakah kalian, menurut kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, Anda, engkau adalah saudara yang mulia. Dan anak saudara yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kalian sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudara-saudaranya. Kisahnya Nabi Yusuf terzalimi oleh saudara-saudara kandungnya, dijebloskan ke dalam sumur, kemudian sampai secara rinci antum bisa baca dalam surat Yusuf sampai kemudian beliau dipenjarakan, sampai kemudian beliau dimuliakan oleh Allah, dijadikan raja. Datanglah saudaranya tadi dalam kondisi tidak tahu bahwa itu adalah saudara kandungnya sendiri. Nah, maka demikian pula Rasulullah SAW yang dizalimi oleh mereka, maka beliau ingatkan bahwa aku menyatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, qala la tatriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah abadikan dalam surat Yusuf tepatnya ayat ke-92. Pada hari ini la tatriba alaikum al-yaum, tidak ada tasrib, tidak ada cercaan alaikum bagi kalian. Yaghfiru lakum, Allah jalla wa ala mudah-mudahan ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Setelah beliau sampaikan ayat tadi, beliau katakan izhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian sekarang, kalian karena kalian sudah dibebaskan, kalian tidak diberikan sanksi apapun atas sebab kedzaliman kalian kepada kami. Maka kata Nabi, fa antum at-tulaqa, kalian bebas. Nah, di sini beliau berikan kebaikan kepada mereka karena mereka telah masuk ke dalam Islam. Sehingga orang yang mau masuk ke dalam Islam, janji Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, jika mereka mau bersih dari kekafirannya, yughfar lahum, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka, ma qad salaf, apa yang sudah lalu. Naam, Allah dengan kemurahannya dosa-dosa selama kekafirannya diampunkan dengan izinnya, dengan kehendaknya. Ma qad salaf, apa yang sudah lampau. Nah, melalui ayat ini pula bisa kita ambil kata salaf. Nah, bahwa kata salaf adalah bukan kata baru, tetapi kata yang sudah tersebut dalam Al-Quran. Ya, ma qad salaf. Salaf artinya yang lalu, pendahulu kita yang lalu. As-salih, tentunya pendahulu yang salih, yang baik. Salafus salih. Nah, sehingga salah satu pendalilan bahwa kata salaf adalah bukan kata kelompok baru, tetapi itu kata yang sudah tersebut di dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Anfal tadi ayat ke-30. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di akhir surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida. Perhatikan di halaman ke-1171 paling bawah sebelah kiri. Innahum, bahwa sesungguhnya mereka, yakni al-mukadzibin lir-rasul, mereka itu maksudnya yang mendustakan terhadap Rasul. Kemudian walil-Quran, dan mendustakan terhadap Al-Quran. Yakiduna kaida liyadfa'u bikaidihim al-haq, untuk menghalang-halangi atau mencegah dengan makar mereka kepada al-haq. Wa yu'ayyidu al-batil, dan mereka berupaya untuk menguatkan, mengokohkan, yu'ayyid al-batil, kebatilan. Wa akidu kaida, maka aku pun, kata Allah, akan membuat makar yang sesungguhnya pula kepada mereka. Dengan maksud dan tujuan, li'idharil haq, untuk menampakkan al-haq. Walau karihal kafirun, walaupun orang kufar tidak suka. Waliyat walidaf'i maja'u bihi, dan untuk menghadapi apa yang mereka sudah lontarkan minal batil, berupa kebatilan. Wa ya'lam bihadha, dan dengan itu akan tahu manil ghalib, siapakah yang bisa mengalahkan, siapakah yang menang. Fa innal adami, sesungguhnya manusia itu adhaf, lemah, hina, min an yughalib, an yughalibal qawiyyul alimu fi kaidih, untuk mengalahkan zat yang maha qawi, yang maha kuat, al alim, yang maha tahu, fi kaidih, dalam membalas makarnya. Kemudian ayatnya ke-17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida maknanya qalila, sedikit. Fasaya'lamuna aqibata amrihim, maka mereka akan mengetahui akibat urusan mereka, akibat yang mereka lakukan. Hina yanzilu bihim al-iqab, ketika diturunkan kepada mereka itu bencana, azab, musibah Allah kepada mereka. Demikianlah telah selesai surat At-Tariq. Tamma tafsiru surat At-Tariq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai penafsiran surat At-Tariq. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, semakin menguatkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita mempelajari tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.